Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin ala nabiyina wa habibina khatamul anbiya' Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para jemaah salat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbal Alamin, serta salawat dan salam kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayat yang kita baca tadi, Ya ayuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Takwa itu menjadikan wiqayah, tameng, dari perkara yang Allah haramkan. Menjaga diri dari perkara yang Allah haramkan itu takwa. Melakukan yang Allah perintahkan itu takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Dan ucapkanlah ucapan yang sadid, yang lurus, yang benar. Apa yang Allah imbalkan kepada kita? Imbalan yang luar biasa. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amalan kalian. Adakah imbalan yang lebih besar daripada ini? Allah yang menjadikan kita baik. Yuslih lakum. Yuslih itu kalimat dari aslaha yuslihu, menjadikan kalian soleh. Karena kita gak bisa jadi soleh kalau bukan Allah yang menjadikan kita soleh. Kita gak bisa mengekang nafsu kita, mengekang kemalasan kita, mengekang diri kita yang lemah kalau bukan Allah yang memberikan kita kekuatan. Maka dikatakan yuslih lakum, Allah akan menjadikan kalian soleh. Artinya, kalau soleh sudah Allah berikan untuk kita, Allah berikan kebaikan dunia dan akhirat. Dan itu kebaikan yang paling besar. Gak ada lagi yang lebih besar daripada itu, Pak. Kalau hanya Allah berikan dunia untuk kita, Allah berikan jabatan untuk kita, Allah berikan harta untuk kita, tapi tidak diberikan amal yang baik untuk kita, maka tidak akan mendapatkan sa'adah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki amalanmu. Allah akan memperbaiki solat kita, Allah memperbaiki puasa kita, Allah memperbaiki akhlak kita, Allah memperbaiki emosi kita, Allah memperbaiki malas kita. Yuslih lakum a'malakum, enggak berhenti sampai di situ. Diperbaiki yang akan depan, yang akan datang diperbaiki. Wa yaghfir lakum dzunubakum, yang sudah berlalu diampuni. Ke depan diperbaiki, yang lalu diampuni, sempurna. Apa? Kapan kita dapat ini? Ittaqullaha wa qulu qawlan sadid. Bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang lurus, yang benar, di atas Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulah. Dilanjutkan dalam ayat, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan azim. Dia akan mendapatkan kesuksesan yang besar. Kapan kita sukses? Ketika kita bisa mengalahkan nafsu kita di atas keinginan Allah dan keinginan Rasul. Itu sukses yang besar. Dapat bergulat dengan jiwa kita untuk mengajak jiwa kita taat kepada Allah di atas bimbingan Rasulullah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Dia akan menang, bukan menang biasa, fauzan, kemenangan 'aziman. Kemenangan yang besar, kesuksesan yang besar. Maka para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan Allah yang memperbaiki kita, terkadang kita tidak bisa memperbaiki amal kita. Allahumma aslih li sya'ni kullih wa la takilni ila nafsi tarfatal ain. Ya Allah, perbaiki diriku. Aslih li sya'ni kullih, seluruh perbaiki. Seluruh keadaanku perbaiki, ibadahku perbaiki, kehidupanku perbaiki, akhlakku perbaiki, emosiku perbaiki, jiwaku perbaiki, syahwatku perbaiki. Allahumma aslih li sya'ni kulli, seluruhnya. Wa la takilni ila nafsi tarfatal ain. Dan jangan engkau jadikan aku bergantung kepada diriku walaupun hanya sekejap mata. Jangan kita bergantung kepada diri kita ketika kita ingin melakukan sesuatu. Tidak. Kita lemah. Bergantunglah kepada Allah. Kita tidak akan bisa melakukan sesuatu kalau bukan Allah yang menolong kita, membantu kita, dan memperbaiki diri kita. Maka para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadirnya kita di majelis taklim ini sebab Allah memperbaiki amal kita. Amin ya rabbal alamin. Karena perbaiki amal, Allah menjadikan kita soleh, pasti ada sebabnya. Kita mau berjuang, mau sekuat tenaga, saya mau bangun sholat malam, kalau bukan Allah yang bangunkan kita, enggak bakalan bisa bangun. Kita mau bertekad, mau bersumpah bagaimanapun meninggalkan maksiat, kalau bukan karena pertolongan Allah, jiwa kita ini suka kepada maksiat. Kalau bukan Allah yang menolong kita, enggak bisa. Khuliqal ins, inna nafsa la'amaratun bisu. Jiwa itu seringnya, kebanyakannya memerintahkan, mendorong kepada kejelekan jiwa manusia. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Belum selesai dan memang pembahasannya panjang. Kita masih pembahasan tentang dampak-dampak dosa. Dampak-dampak dosa yang pernah kita bahas adalah beberapa dampak dosa, salah satunya dosa menyebabkan kerusakan di muka bumi. Dosa menyebabkan hilangnya barokah. Dosa menyebabkan banyaknya penyakit dan wabah. Bahkan dosa juga menyebabkan naiknya harga. Ketika di zaman Rasulullah pernah naik harga, ya Rasulullah sa'ir lana. Para sahabat, ada seorang sahabat datang, ya Rasulullah sa'ir lana, tentukan harga untuk kami agar tidak harga ini naik melonjak tinggi. Rasulullah mengatakan, innallaha qabil wal basit. Allah yang menggenggam, Allah yang membentangkan, innallaha wal musa'ir. Allah lah yang menentukan harga. Kesulitan, kesusahan, penyakit, wabah, itu salah satunya sebab dikarenakan dosa. Sekarang kita masih dalam bahasan itu. Ma'asi sababul khosaf wa zalazil. Maksiat itu bisa jadi sebab daripada longsor dan gempa bumi. Wa min ta'thiril ma'asi fil ardi ma yahillu biha minal khosaf wa zalazil. Di antara pengaruh maksiat di muka bumi itu menyebabkan adanya longsor dan gempa bumi. Wa yamhiqul barakatuh. Bahkan maksiat mengangkat barokah, menghapus kebaikan. Waqad marra Rasulullah SAW ala diyaru Thamud famana'ahum min dukhul diyarihim illa hum bakun wa man shariba miyahum wa min sharbi miyahihim wa min istisqa'i min abarihim hatta amara an ya'laf al-ajin alladhi 'ajana bi miyahihim linawadih lita'thir shum al-ma'siyah fil miyah fil ma' wa kadhalika ta'thir shum ad-dhunub fil naqs al-thamar wa ma tara bihi min al-afat. Bahkan dikatakan, suatu hari Rasulullah SAW pernah melewati kampung orang Tsamud. Kaum Tsamud, Rasulullah SAW melarang para sahabatnya masuk ke kampung ini. Kecuali mereka masuk dalam keadaan menangis. Rasulullah melarang untuk meminum dari air-air mereka. Rasulullah melarang untuk mengambil air di abarihim, di sumur-sumur kaum Tsamud tadi. Sampai Rasulullah SAW memerintahkan agar roti yang diadon dengan air dari airnya kaum Tsamud agar dihilangkan. Ini disebabkan pengaruh sial maksiat terhadap air. Begitu juga ta'thirus su'umud dzunub, pengaruh dosa itu akan berpengaruh kepada buah-buahan, wa ma tarabi minal afat, dan akan engkau lihat wabah-wabah yang tadinya enggak pernah ada. Dan memang ternyata Pak, wabah itu kadang-kadang kita pikir petani atau juga pengebun, mereka berusaha bikin bagaimana caranya bikin ranjau supaya tikus ketangkep. Saya pernah bercerita, ada pernah orang bercerita sama saya, dia seorang ahli pertanian dan ahli wabah. Ketika hari itu mereka bikin seperti tempat yang diberikan tembok, yang tembok ini nanti akan diberikan satu jalan untuk keluar tikus. Jadi kalau tikus sudah keluar pasti masuk ke dari situ. Kalau tembok itu tinggi dia tidak akan bisa naik. Dia bikin tembok, ternyata betul tikus masuk dari situ dan keluar dari situ. Dia tangkap, dikasih ranjau, naik semua tikus, ketangkap. Tapi ya qadarullah, berapa hari berikutnya seolah-olah tikus datang dari langit turun lagi ke kebun itu. Itu terjadi. Wabah, penyakit, hama. Dari mana? Tiba-tiba datang belalang yang banyak. Gak tahu dari mana. Kapan bertelurnya, kapan kawinnya, kapan melahirkan, tiba-tiba ribuan. Tiba-tiba datang ular yang banyak. Sama. Bekicot yang banyak. Wabah. Disebabkan dosa. Imam Ahmad bercerita. Berkata Imam Ahmad di dalam sebuah hadisnya, dzakara Imam Nadi min dhamil hadis qala wujida fi ghazain Bani Umayyah, pernah didapatkan di dalam gudangnya Bani Umayyah habbatun hamdah, satu buah hamdah yaitu gandum, biqadr nawati tamar, satu buah gandum sebesar biji kurma. Subhanallah, gandum itu harusnya sama seperti padi, enggak jauh beda besarnya. Tapi di zaman Imam Ahmad pernah ditemukan gandum, yang gandum ini ditemukan di gudangnya Bani Umayyah, satu biji gandumnya sebesar biji kurma. Apa kata Imam Ahmad? Wahiyya surratun maktuba fiha, dan tertulis pada biji gandum itu, hadza kana yanbutu fi zamanil adl, ini gandum tumbuh di zaman keadilan dan tidak ada kezoliman. Asar, pengaruh daripada taat, pengaruh dari taat, Allah berikan makanan yang barokah. Wa katsirun min hadhil afat ahdatsuha Allah Subhanahu wa taala bima ahdatsa ibadu minadh dhunub. Maka kebanyakan kejadian-kejadian ini, wabah-wabah ini, penyakit-penyakit ini itu disebabkan dosa yang tadinya dilakukan oleh Bani Adam. Enggak pernah sebelumnya dulu orang punya penyakit yang mematikan, tapi karena banyaknya dosa, penyakit tidak bisa disembuhkan. Padahal Rasulullah mengatakan inna likulid da'i dawa, setiap penyakit pasti ada obatnya. Tapi sampai sekarang ada beberapa penyakit yang belum ditemukan obatnya. Allah masih rahasiakan obatnya. Kenapa? Ta'thirud dzunub, bisa jadi dikarenakan pengaruh dosa. Wa akhbarani jama'atu minasyuyukh sahra annahum kanu ya'duna thamar akbar mimmal an. Bahkan mengabarkan kepadaku, kata Ibnu Qayyim, sekelompok dari orang-orang tua yang dahulu mereka berada di sahra, padang pasir, bahwa buah-buahan yang mereka dapati dahulu itu lebih besar dibanding buah-buah zaman sekarang. Wa katsirun min hadhil afat allati tusibaha lam yakunu ya'rifunaha. Bahkan wabah-wabah yang didapati di zaman sekarang kebanyakan yang mereka belum pernah dapati di zaman mereka. Wa inna ma hadatsat minal qurb. Wabah-wabah ini, penyakit-penyakit ini semuanya terjadi baru-baru saja. Dan pun seperti itu sekarang. Setiap tahun, setiap masa ada saja penyakit baru, wabah baru untuk penyakit tumbuhan. Bahkan untuk manusia, bahkan terkadang untuk hewan, yang pengaruhnya akan mempengaruhi kehidupan. Wa ta'thiru dzunub biswar. Bahkan kata Ibnu Qayyim di sini, dosa bisa mempengaruhi penampilan. Wa amma ta'thiru dzunub biswaril khalq faqad ruwiyat faqad rawat Tirmizi fi jami'ihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala khalaqallahu adam wa tulihi fis sama'i 60 dhira'an lam yazal khalaq yanqusu hatta al'an. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi bahwa Rasulullah SAW mengatakan Allah menciptakan Adam dan panjangnya tinggi ke langit setinggi 60 dhira, 60 hasta. Satu hasta mungkin seperti ini. Ya, sekitar 35 cm mungkin, Pak. Kalau dikali 60, 6 kali 3 berarti hampir 180, berarti tingginya Adam situ nadiraan. Tingginya Nabi Adam itu situ nadiraan. Falam yazal khuluq yanqus, dan penciptaan ini terus berkurang, makin pendek, makin pendek, makin pendek, hatal an, sampai sekarang. Dikatakan Ibnu Qayyim, ini disebabkan dunub, pengaruh bentuk fisik yang berubah dikarenakan dosa. Wa idza arada Allah an yutahhiral ardh min adh-dhulumati wal fajr wal khawna yukhriju 'abdan min ibadi min ahli baitin nabi. Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar di muka bumi ini suci, bersih dari dosa, dari kejahatan, dari kezaliman, dari pengkhianatan, maka Allah akan keluarkan seorang hamba dari hamba-hambanya, termasuk ahlul baitin nabi, dari golongan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa ini yang akan keluar? Mahdi. Imam Mahdi, katanya namanya Muhammad bin Abdullah. Dia keturunan daripada Hasan bin Ali bin Abu Talib. Nanti dia akan keluar di akhir zaman, sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah SAW, ketika keluarnya Mahdi, Nabi Isa pun keluar, sholat subuh, akhirnya Nabi Isa menjadi makmum dari Mahdi. Ketika Mahdi keluar, yamla'ul ardi qistan kama muli'atil jawran. Dia akan memenuhi muka bumi ini dengan keadilan sebagaimana telah dipenuhi dengan kejahatan. Wa yaqtulu masih Yahudi wan Nasara. Bahkan dia akan membunuh orang Masih, yaitu Dajjal, Yahud dan Nasara. Wa yuqimud dinul ladzi ba'athallahu bi rusul. Dia akan menegakkan agama yang Allah mengutusnya para rasul. Wa takhrujul ardu barakatuh, maka bumi kembali barokah. Fa ta'udu kama kan, bumi kembali sebagaimana mestinya. Hatta innal asaba minan nasi la ya'kuluna romana, sampai sebagian orang kalau dia makan roman, buah delima, yastajiluna biqahfiha, dia bisa berteduh dengan kulit daripada kulit delima. Sebesar apa buah delimanya? Kalau kulitnya saya bisa taruh di kepala, subhanallah. Segede semangka, luar biasa. Ya. Fa yakunu unqud min 'inab qa'r ba'ir, bahkan seikat dari buah anggur itu beratnya seperti anak unta. Wa inna laqmatil wahida latakfil fi'atin minan nas, bahkan anak unta yang kecil, anak unta yang muda itu cukup dimakan sekelompok manusia. Wa hadil al لأن الأرض لما طهرت من المعاصي وظهرت فيها آثار البركة. Ini dikarenakan bumi suci dari maksiat, maka nampaklah asar-asar barokah. Min Allah Taala lati muhaqqat dunubul kufar. Barokah-barokah dari Allah yang tadinya berkah ini telah hancur, telah hilang dikarenakan dosa dan maksiat. Wala raiba, tidak diragukan lagi, anal uqubatil lati anzalaha Allahu fil ardi baqiyati athariha sariya fil ard tatlubu mayushakiluha min adh-dhunub allati hiya atharu tilkal jaraim allati uzibat biha al-amam umam. Tidak diragukan lagi bahwa dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala, atau hukuman-hukuman yang Allah turunkan kepada makhluk-Nya di bumi, itu disebabkan karena maksiat-maksiat. Tatlubu biha yushakiluha minadh dhunub allati hiya atharu tilkal jaraim. Bahkan dosa-dosa itu pengaruh daripada segala kejelekan yang ada. Allati udhibat bihal umam, yang umat-umat telah diazab dengan itu. Fahadil atharu fil ardu min athari tilkal uqubat. Inilah dampak dari dosa yang nampak di muka bumi. Kama anna hadil ma'asi min athari tilkal jaraim. Fatunasibu kalimatullah wa hukmuhu qawni awalan wa akhiran. Maka kalimat Allah, hukum Allah akan sesuai dengan hukuman Allah. Kebijakan Allah akan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Uqubah, hukuman Allah sesuai dengan uqubatu minal janayah, sesuai dengan besarnya dosa. Semakin besar dosa, semakin besar hukuman dari Allah. Semakin ringan dosa, semakin ringan hukuman dari Allah. Wa hakada yahkumu subhanahu baina khalqihi fi darul barzakh wa darul jazaa. Seperti itulah Allah menghukum hambanya baik di dunia dan di akhirat. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Ibnu Qayyim ingin menyampaikan bahwa salah satu dampak dari dosa akan Allah angkat barokah kehidupan di dunia. Orang banyak kerja, banting tulang, hidup capek, tapi belum tentu penghasilannya besar. Capeknya iya. Berbeda orang dengan zaman dulu. Atau bisa jadi orang dikasih banyak harta, orang dikasih banyak kedudukan, tapi ternyata hanya untuk habis berobat dari penyakit dirinya. Atau bisa jadi orang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dia harta, Allah berikan dia makanan, Allah berikan dia dunia, tapi Allah tidak berikan dia iman dan takwa, sehingga dia terus lalai dalam kemaksiatan. Yang dia anggap ketika Allah berikan kebaikan-kebaikan dunia tadi, bahwa Allah cinta kepada dia. Dia menyangka, saya kok dapat dunia, rizki saya lancar, kedudukan saya, jabatan saya cepat naik, padahal di atas maksiat. Dia sangka ketika Allah berikan Allah berikan tadi dunia, Allah berikan tadi jabatan, Allah berikan kemudahan-kemudahan tadi, dia sangka Allah cinta pada dia, padahal Allah sedang mengulur-ngulur dia ke dalam api neraka. Ini dikatakan istidraj. Sebagaimana kita telah bahas, orang akan dilalaikan, dibiarkan oleh Allah. Dibiarkan dalam kemaksiatan, dibiarkan dalam nikmat. Nikmatnya melimpah, maksiatnya terus jalan. Sampai kapan? Sampai ketemu Allah, Allah akan tagih, Allah akan catat semuanya. Ya tabillah. Wa ta'ammal muqaranatu syaitan mahalu wa daru. Perhatikanlah. Begitulah jika orang mendekat dengan syaitan dan akan tinggal akan bersama syaitan. Fa inna ulama qarana al-'abdu mustaula 'alaihi. Ketika seorang hamba mendekat dengan syaitan, maka syaitan akan menguasainya. Wa naza'at baraka min umrih. Ketika seorang hamba tadi sudah sering mendekat dirinya dengan syaitan, melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh syaitan, maka syaitan akan dekat dan menguasai dirinya. Ketika syaitan sudah menguasai dirinya dan dekat pada dirinya, naza'atul barakatuh, diangkat barokah dalam umurnya. Barakatu amaluh, diangkat berkah dalam amalnya, berkah dalam perkataannya, diangkat berkah dalam rizkinya. Umurnya habis, enggak ada faedahnya. Hartanya habis, enggak ada faedahnya. Rizkinya habis, enggak tahu kemana. Walama athara ta'atu fil ardi ma'atharat. Ketika dia lebih mentaatinya, lebih mentaati iblis di muka bumi, maka dia akan mendapatkan dampaknya. Wa naza'at baraka min kulli mahal dhaharat fi ta'atu. Maka akan diangkat semua keberkahan di setiap tempat yang di sana nampak ketaatan kepada iblis. Wa kadzalika maskanuh. Begitu juga orang yang mendekat dengan iblis, tempat tinggalnya akan didekatkan dengan iblis. Wa kanal jahim lam yakun hunaka syai'un ruh wa rahmah wal barakah. Mereka akan ditempatkan di neraka jahanam yang di sana tidak ada ruh, tidak ada rahmat dan tidak ada barakah. Pembahasan berikutnya. Berkata Ibnu Qayyim, "Adz-dzunubu tudfi'ul ghirah." Dosa akan menghilangkan ghirah. Girah semangat, girah kecemburuan, hatinya mati, kaku, beku. Enggak ada rasa lagi. Ini kata Ibnu Qayyim. Salah satu sebab dari dosa, adz-dzunubu tudfi'ul ghirah. Wa min uqubati adz-dzunub, di antara hukuman orang-orang yang melakukan dosa, anna tudfi'u minal qalbin narun ghirah. Di hatinya akan diredupkan, dan dihilangkan cahaya ghirah, panasnya rasa semangat dan rasa cemburu. Allati huwa lihayati wa al-hararatul ghazirah. Sementara semangat di dalam jiwa ini, kecemburuan di dalam jiwa ini, itu di dalam hidupnya merupakan allati hiya lihayati. Ini merupakan sumber hidupnya. Wa salahihi, kebaikannya. Kal hararatil ghazirah lihayati jamil badan. Sebagaimana hangatnya di dalam tubuh untuk menghangatkan seluruh tubuh. Kalau tubuh sudah dingin semua, berarti apa itu? Berarti sudah mati. Kalau tubuh sudah dingin semua, berarti sudah mati. Kalau sudah mati, berarti tidak ada ruhnya. Maka kata dia, semangat ghirah itu bagaikan panas dalam tubuh. Kalau jiwa sudah mati, maka tidak akan ada lagi semangat dan cemburu dalam keagamaan. Hatinya barit, hatinya kaku, hatinya dingin. Sehingga kalau seperti ini, tidak akan lagi dia mau beramal. Gak peduli dengan amal jelek, gak peduli dengan amal bagus. Contoh, ketika dikatakan sama dia, Orang yang sholat satu hari 12 rakaat sunnah, akan Allah subhanahu wa ta'ala bikinkan rumahnya di surga. Orang yang di hatinya masih hidup, terbetik, insya Allah ana amalin ah. Walaupun gak tahu kapan ngamalinnya, pokoknya insya Allah ana amalin. Tapi kalau orang yang sudah ghirah, semangatnya hilang, kepedulian kepada agamanya sudah hilang, gak peduli. Mau dikasih hadis berapa juga tentang keutamaan amal, kadang-kadang gak terbetik, gak terpikir, gak teringinkan untuk beramal. Ini yang dikatakan barit, kaku, sudah dingin. Sudah tidak punya lagi semangat untuk beramal. Lah ini sebabnya, kata Ibnu Qayyim, bisababi ta'sirud dunub, dikarenakan dosa. Sehingga hati tadi sudah tidak bisa lagi dihidupkan dengan Al-Quran, tidak bisa lagi dihidupkan dengan motivasi dari hadis. Sementara orang beriman, orang mukmin, jika mendengar hadis, mendengar keutamaan dari Al-Quran, mendengar keutamaan dari baginda Rasulullah, terngiang, insya Allah saya amalkan. Ketika itu terngiang, semakin kuat keinginan, semakin kuat dia akan bisa beramal. Kenapa? Ghirah, semangatnya ada, kecemburuannya ada. Kata dia di sini, wal ghirah hararatuhu naruhu lati takhruju ma fi minal khabath wa sifatil madhmumah. Karena semangat dan kecemburuan dalam diri ini, dia akan mengeluarkan segala bentuk-bentuk kejelekan di dalam jiwa. Kama yakhrujul kayr khabathul dahab. Sebagaimana api akan menghilangkan jelek-jeleknya besi-besi atau emas-emas yang jelek. Wa fiddah wal hadid, sebagaimana juga api akan menghilangkan besi-besi yang jelek dari fiddah wal hadid, dari perak dan besi. Wa asyrafun nas, dan orang yang paling mulia. Wa a'lahum, dan orang yang paling tinggi. Himmatun asyadduhum ghirah. Asyrafun nas wa a'lahum himmatu asyadduhum ghiratan ala nafsi khasatuhu umumun nasi. Maka orang yang paling mulia dan orang yang paling tinggi adalah orang yang paling cemburu dan paling semangat dalam dirinya. Cemburu untuk dirinya sendiri lebih khusus untuk orang-orang yang lainnya. Umumun nas, untuk orang yang lainnya. Walihada kana nabi, karena itulah Nabi SAW mengatakan aghyarul khalq ala ummah. Nabi mengatakan bahwa dia orang yang paling cemburu di antara umat-umat. Aghyar itu bisa diartikan cemburu. Karena semakin besar kecemburuan, semakin besar semangat, semakin hilang kejelekan-kejelekan dalam jiwa. Wallahu subhanahu wa ta'ala asyaddu ghiratan minhu. Bahkan Allah lebih cemburu daripada Rasulullah. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW berkata, ata'jabuna min ghirati Sa'ad. Apakah kalian kagum, heran dengan cemburunya Sa'ad? Li'anna aghyaru min. Aku lebih cemburu daripada Sa'ad. Wallahu aghyaru minni. Dan Allah lebih cemburu daripada aku. Hadis ini ingin menunjukkan bahwa Rasulullah SAW ketika sahabat diceritakan tentang Sa'ad, Allah alam yang saya ingat ceritanya adalah ketika Sa'ad dikatakan, bagaimana jika engkau mendapati istrimu bersama orang lain, dia katakan aku kupenggal. Maka para sahabat Rasul mengatakan, ata'jibuna min ghirati Sa'ad. apakah kalian heran dengan cemburunya Sa'ad? Maka Rasulullah katakan, ana aghyaru min, aku lebih cemburu daripada Sa'ad. Allah, kata Rasulullah SAW, Allah aghyaru min, Allah lebih cemburu daripada aku. Ibnu Qayyim ingin membawakan di sini bahwa Rasulullah SAW mengatakan dirinya cemburu. Bahkan dia katakan dia lebih cemburu daripada Sa'ad. Berarti sifat cemburu yang ada pada Rasulullah, cemburu yang terpuji. Karena kecemburuan tadi akan mengantarkan dirinya, menjaga keluarganya, dan menjaga lingkungannya. Bahkan Allah, Rasulullah katakan di sini, Allahu aghyaru min, Allah lebih cemburu padaku. Bagaimana cemburunya Allah? Dalam sahih dikatakan, ketika Rasulullah SAW dalam khutbahnya, ya ummat Muhammad, ma ahadun aghyar min Allah an yazni abdahu aw tazni ummatah. Wahai umat Muhammad, tidak ada seorang pun lebih cemburu dari Allah ketika hambanya berzina atau dia berzina dengan budaknya atau budak perempuan berzina. Di sini Rasulullah SAW ingin menggambarkan bahwa ketika ada seorang hamba yang bermaksiat, berzina, Allah cemburu. Karena ketika dia mendahulukan hawa nafsunya daripada perintah Allah. Dia, yang diinginkan oleh Ibnu Qayyim di sini bahwa sifat cemburu itu bukan sifat yang tercela. Tapi sifat cemburu itu menjadi sebuah sifat yang baik, bahkan asyrafu wa a'la, menjadi sifat yang mulia dan sifat yang tinggi. Karena dengan sifat cemburu tadi, seorang akan menjaga dirinya, menjaga keluarganya, menjaga lingkungannya. Bahkan dikatakan Ibnu Qayyim, semakin hilang rasa ghirah, semangat dan cemburu tadi, akan semakin hilang di dirinya semangat beramal, semangat menjaga ketaatan, semangat meninggalkan maksiat, menghilang. Dalam hadis yang sahih, la ahadun aghyaru minallah min ajli dzalik, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu dari Allah. Dikarenakan itu Allah mengharamkan fawahish, mengharamkan kejahatan, ma dhahara minhu wa ma batan, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. La ahada ahabu ilaih, dan tidak ada seorang pun yang lebih Allah cintai, al udzur minallah, dan tidak ada seorang yang lebih mencintai uzur daripada Allah. Min ajli dzalika arsala ar-rasul, karena itulah Allah mengutus rasul, mubasysyirin wa mundzirin, memberikan peringatan dan memberikan kabar gembira. La ahada ahabbu ilaihi al-madh, tidak seorang pun dan tidak ada satu pun yang lebih mencintai pujian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Min ajli dzalika asna 'ala nafsih, karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya. Berkata Ibnu Qayyim, fa jama'a fi hadzal hadits baina ghirah allati asluha karahah al-qabaih wa buqdhuha wa baina mahabbatil udzur alladhi yujibu kamalul adl wa rahmah wal ihsan wallahu subhanahu ma'a shiddati ghiratih yuhibbu an yu'tadhar ilaihi 'abduh. Berkata Ibnu Qayyim, di dalam hadis ini Allah mengumpulkan dua sifat. Yang pertama sifat cemburu, yang merupakan ini asal dari segala kebencian dan membenci segala kejelekan. Yang kedua, dalam hadis ini Allah menyebutkan bahwa dia mencintai hambanya yang memiliki uzur. Dengan uzur ini, maka dengan ini kata dia, sempurnalah keadilan dan sempurnalah rahmat, sempurnalah kebaikan. Ada cemburu, tapi memberikan uzur. Memberikan alasan. Katanya di sini, ma'asyiddatil ghiratih, bersama besarnya cemburu Allah, yuhibbu an ya'tadir ilai abduh, tapi Allah mencintai agar memberikan uzur kepada hambanya. Wa yakbalu udhara min i'tidari ilai, man i'tadara ilai, bahkan Allah memaafkan orang-orang yang meminta maaf kepada Allah. Li'annahu la yu'akhidu abiduhu bi'irtikabi ma yugharu mi'irtikabi hatta yu'dhar ilai, karena Allah tidak akan menghukum hambanya dengan melakukan kemaksiatan apa-apa yang Allah cemburukan sampai Allah memberikan dia uzur. Li ajli dzalika arsala rasul, karena itulah Allah mengutus rasul. Wa anzala kutubah, Allah turunkan kitabnya. Idzaran wa indzaran, untuk memberikan uzur, yaitu untuk memberikan alasan, untuk memberikan menegakkan hujjah. Wa hadhihi ghayah al-majid al-ihsanu wa nihayatul wal kamal. Fa'inna kathiran mimma tashtaddu ghiratuh. Kenapa dikatakan ini sempurna? Dalam hadis ini Allah menyebutkan Allah cemburu, tapi Allah mencintai memberikan uzur, memberikan maaf kepada hambanya dan menerima uzur dari hambanya. Kata Ibnu Qayyim, dua sifat ini menunjukkan sifat yang adil dan bijak dan merupakan sifat yang paling rahmah. Kenapa? Kata Ibnu Qayyim, karena kebanyakan orang jika cemburunya besar, maka terkadang dia tidak memperhatikan uzur, enggak perhatikan alasan, pokoknya cemburu saja, enggak mau tahu alasannya apa. Kata Ibnu Qayyim, ini bukan sifat yang terpuji. Fa inna katsiran mimman tashtaddu ghiratu min makhluqina tahamalu shiddatul ghira ala sur'atil inqa wal uqubah. Karena sebagian orang yang cemburunya besar sehingga dia cepat memberikan hukuman tanpa melihat apa alasan orang melakukannya tadi. Min ghairi qabuli udzur, bahkan tidak menerima alasan-alasan bagi orang yang telah meminta uzur padanya. Bal yakunu lahu fi nafsil amr udzrun wa la tad'uhu shiddatul ghirah. Bahkan bisa jadi urusan tadi harusnya diberikan uzur, diberikan maaf, tapi dikarenakan cemburunya yang berlebihan dia enggak memberikan maaf. Ini tercela. Wa katsiru mimman yaqbalu ma'adzir. Sebaliknya yang kedua. Kebanyakan orang menerima uzur dan alasan-alasan. Wa yahmilu ala qabuliha. Bahkan dia menerima alasan-alasan tadi wa qillatil ghiratih, karena sedikitnya cemburu. Enggak peduli padahal alasan enggak masuk akal dia terima. Kenapa? Karena sedikitnya cemburu. Hatta yatawassa fi turuqil ma'adzir, sampai berluas-luas mencari alasan. Wa yara udran ma laysa udran, sampai dia menganggap sesebuah uzur padahal bukan uzur. Hatta ya'tadir katsirun minhum bil qadar, sampai sebagian mereka memberikan uzur dengan alasan takdir. Itu sudah takdir Allah. Orang yang bermaksiat sudah takdir Allah. Orang yang menjadi menjual diri sudah takdir Allah. Ini salah. Memberikan uzur, memberikan alasan, membenarkan alasan dengan cara-cara yang salah. Manusia, kata Ibnu Qayyim tadi, terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama tidak pernah mau melihat alasan. Pokoknya cemburu-cemburu saja. Marah, memberikan hukuman, tidak mau melihat alasan. Ini tercela. Kelompok yang kedua sudah hilang cemburunya, apapun dijadikan alasan dia terima. Sehingga alasan-alasan enggak masuk akal dia terima. Sampai dia katakan, "Ini aku berbuat maksiat karena takdir Allah," dia pun terima. Padahal orang berbuat maksiat tidak pernah dikatakan takdir Allah. Maksiat itu pilihan. Ini adalah akidah Jabriyah. Sampai dikisahkan ada seorang memiliki keyakinan Jabriyah. Apa itu Jabriyah? Meyakini bahwa semua kelakuan makhluk, perbuatan makhluk itu dipaksa oleh Allah. Suatu hari dia masuk ke rumahnya. Ketika dia masuk ke rumahnya, dia dapati istrinya bersama laki-laki lain. Apa kata istrinya? Ketika dia marah dengan istrinya, kata istrinya, "Ini sudah takdir Allah. Ini sudah takdir Allah." Mereka berdalil dengan takdir untuk melakukan maksiat. Di zaman Umar bin Khattab, ada orang yang melakukan kejahatan. Ketika dia didatangkan kepada Umar bin Khattab, "Kenapa engkau melakukan kejahatan?" Dia katakan, "Saya melakukan kejahatan sudah takdir Allah." Maka Umar menegakkan had kepada dia, memukul dia. Kata Umar ketika memukul dia, "Ini pun takdir Allah untukmu." Artinya, maksiat itu pilihan. Ketika sudah terjadi, memang Allah takdirkan. Tapi sebelum terjadi, kita yang memilih. Sebagian orang memberikan uzur dengan uzur-uzur, alasan-alasan yang enggak masuk akal. Maka kata Ibnu Qayyim di sini, waqad sa'ana an-nabi, telah jelaslah dari nabi datang, inna min ghira man yuhibbuhullah wa minha man yabghaduhullah. Sesungguhnya cemburu itu ada cemburu yang Allah cintai, ada cemburu yang Allah benci. Fallati yabghiduhullah ghira fi ghiratir raibah. Adapun cemburu yang Allah benci adalah cemburu yang tanpa alasan. Ini cemburu yang Allah benci. Jadi kalau kita cemburu dengan keluarga, cemburu dengan istri, cemburu dengan anak, yang ada alasannya itu enggak tercela. Tapi ketika kita hilang rasa cemburunya, padahal ada alasan yang dibenarkan untuk cemburu, itu makanya dikatakan hilang ghirah, hilang sudah cemburu. Itu termasuk salah satu, kata Ibnu Qayyim, penyakit dayus. Apa itu dayus? Akan disebutkan Ibnu Qayyim di sini. Tiga kelompok mereka tidak akan layukalimuhumullah, walayuzakkihim, walahum azabun alim. Tiga kelompok yang Allah tidak akan mengajak bicara mereka, Allah tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Yang satu, uquq walidain. Yang pertama adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Yang kedua, atau salah satu yang dikatakan Rasulullah SAW, dayus. Dayus, apa itu dayus? Laki-laki yang membiarkan kemaksiatan berada di rumah tangganya. Artinya laki-laki yang sudah tidak punya rasa cemburu. Ini dia punya anak perempuan cantik. Kecantikan anak perempuannya dia bangga. Tapi ketika dia lihat anaknya cantik, dibiarkan anaknya digoda orang. Atau dibiarkan anaknya dibawa orang. Ini termasuk hilang cemburu, Pak. Maukah kita barang kita yang paling kita jaga dari dulu puluhan tahun kita jaga tiba-tiba dibawa sama orang yang enggak kita kenal? Subhanallah. Apakah itu tercela kalau kita marah, kita cemburu, tercela? Enggak tercela. Rasulullah mengatakan ketika Rasulullah, apakah kalian kaget, heran dengan cemburunya Sa'ad? Aku lebih cemburu dari Sa'ad. Rasulullah menetapkan dirinya cemburu, berarti cemburu bukan tercela ketika cemburunya itu punya alasan. Bahkan ketika tidak cemburu, yang harusnya cemburu, itu menunjukkan kematian hati, dayus. La yukallimuhumullah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Allah tidak akan berbicara pada dia, Allah tidak akan mensucikan dia, bagi dia azab yang pedih. Dan ini sudah menimpa banyak orang, tidak punya rasa cemburu. Enggak peduli apa yang terjadi. Bahkan dianggap, sini akan disebutkan oleh Ibnu Qayyim, bahkan dianggap itu adalah kebijaksanaan. Dari mana, Bu? Saya tadi malam ngajak anak, temenin anak saya. Nemenin kemana? Nemenin ke diskotik daripada sendirian, mendingan sama saya. Subhanallah. Dia anggap nemenin anaknya ke diskotik itu adalah kebijaksanaan. Padahal inilah yang dikatakan dayus. Kemaksiatan tidak ditoleransi. Kemaksiatan bukan difasilitasi. Kemaksiatan bukan dibimbing. Diberhentikan, dihentikan. Ketika kita marah, ketika kita tegas, ketika kita cemburu dalam masalah ini, apakah itu tercela? Tidak tercela. Itulah sifat yang terpuji. Kata Ibnu Qayyim, semakin besar rasa cemburu seorang kepada kebaikan, semakin besar rasa cemburu seorang kepada ketaatan, maka semakin asyraf wa a'la, dia semakin mulia dan semakin tinggi. Karena orang yang paling mulia, baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, ana aghyaru min, wallahu aghyaru minni. Aku lebih cemburu daripada Sa'ad, dan Allah lebih cemburu daripada aku. Jika sifat itu ada pada Allah, ini kata Ibnu Qayyim disebutkan juga, jika sifat itu ada pada Allah, maka sifat itu adalah sifat yang terpuji. Allah cemburu, berarti cemburu itu terpuji. Tapi cemburu yang kita katakan tadi, cemburu yang berdasarkan alasan yang benar. Bukan cemburu buta yang gak ada alasannya. Maka Allah memiliki cemburu tapi memberikan alasan dan uzur. Ketika uzurnya benar, alasannya benar, Allah berikan ampunan. Tapi ketika uzurnya dan alasannya tidak benar, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hukum. Maka kata Ibnu Qayyim di sini, semakin engkau mendekatkan sifat-sifatmu seperti sifat Allah, maka semakin mulia dan semakin tinggilah engkau mendekati dengan kemuliaan dan kebesarannya. Allah jamil yuhibbul Jamal, Allah indah mencintai keindahan. Allah baik, yuhibbut thayyib. Allah itu baik mencintai kebaikan. Allah itu indah, Allah itu rahmat. Allah itu mengasihi, menyayangi, mencintai, ya menyayangi. Allah itu bersyukur, mencintai hamba-hamba yang bersyukur. Allah itu aghyar, memiliki sifat cemburu, maka mencintai hamba-hambanya yang memiliki sifat cemburu. Innallaha, kata Rasulullah SAW, innallaha aghyar minni, Allah lebih cemburu pada aku. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim ingin menjelaskan bahwa ketika rasa cemburu, ketidakpedulian telah hilang di hati, redupnya ini, redupnya cahaya ini, bahkan redupnya hararah, girah, semangat ini akan menyebabkan kerusakan dan kehancuran. Sebab hilangnya girah tadi, sebab hilangnya semangat tadi, sebab hilangnya cemburu tadi, dikarenakan kemaksiatan. Dikatakan Ibnu Qayyim, wal maqsudu anna kulla mastaddat malabisatuhu lidzunub. Semakin banyak perbuatan dosanya, akhrajat min qalbi girah, maka semakin banyak keluar cemburu. Cemburu tadi keluar dari hatinya. Wa ahli wa umumun nafsi. bahkan akan hilang dari hatinya cemburu kepada keluarganya, akan hilang dari hatinya cemburu pada dirinya, akan hilang kecemburuan dari seluruh manusia. Waqad tad'afa fi qalbi jiddan hatta la yastaqbih, sampai kecemburuan tadi terus melemah dan terus menghilang. Sampai kapan? La yastaqbih ba'da dalika qabih, sampai dia tidak bisa menganggap jelek sesuatu yang jelek. Wala min nafsi wala min ghairihi, tidak bisa menganggap yang jelek dari dirinya dan dari orang lain. Yang jelek sudah tidak dianggap jelek. Fa idza wasala ila hadha had, jika dia sudah tidak bisa lagi menilai sesuatu yang jelek, faqad dakhala fi babul halaq, maka dia akan masuk ke dalam pintu kehancuran. Wa katsirun min haula'i la yaktasiru ala adamul istiqbah, bahkan kebanyakan mereka tidak berhenti pada saat ini saja. Pada saat kapan? Pada saat hatinya sakit, hilang cemburu, sehingga kejelekan sudah tidak dianggap jelek, tidak berhenti sampai sini saja. Bukan saja kejelekan tidak dianggap jelek, bal yuhsinul fawahish, bahkan dia menganggap kejelekan itu adalah kebaikan. Wa zulum li ghirati, dikarenakan bahkan dia menganggap kezaliman untuk selainnya itu sebagai kebaikan. Wa yuzayyinuhu lah, bahkan setan menghias-hiasi yang jelek jadi baik. Wa yad'uhu ilaih, tidak berhenti sampai situ, bahkan dia ngajak orang lain supaya berbuat jelek. Bagaimana redupnya? Perlahan-lahan. Pertama redup hati. Redup hati, tidak mengingkari kemungkaran, tidak ada cemburu di hati, membiarkan kemungkaran, membiarkan kejahatan, akhirnya kejahatan di dalam hati menjadi biasa. Ketika kejahatan menjadi biasa di dalam hati, kejahatan tadi tidak dianggap lagi jahat. Kejelekan tidak lagi dianggap jelek. Ketika sudah terbiasa dengan kejelekan, tidak menganggap lagi jelek, bahkan naik lagi kepada kelas berikutnya, kejelekan dianggap baik. Ketika kejelekan sudah dianggap baik, dia tidak berhenti sampai di situ, mengajak orang lain untuk melakukan kejelekan. Ini tahapan-tahapannya. Ketika sudah mengajak orang lain kepada kejelekan, wa yahuthu alaih, bahkan dia mendorong orang lain untuk melakukan kejelekan. Wa yas'alahu fi tahsil, bahkan dia selalu berusaha untuk melakukan kejelekan. Wa lihada kana dayyus akhbaru akhbasu khalqullah, karena itulah dayyus termasuk makhluk Allah yang paling jelek. Wal jannah haram alaih, surga haram bagi dayyus. Wa kadzalika mahallu lidh-dhalam wal baghi li ghairi mazinatalah, fanzur mal ladzi hamalat alaih wa qillatul ghirah. Perhatikanlah ini. Ini disebabkan hilangnya cemburu. Jadi tahapan-tahapan yang dikatakan Ibnu Qayyim, pertama hilang cemburu, tidak akan mengingkari. Ketika tidak mengingkari kejahatan, kejahatan jadi biasa. Ketika kejahatan sudah menjadi biasa, kejahatan dianggap baik. Ketika dianggap baik, akan mengajak orang kejahatan. Iyadzubillah. Sebabnya, karena hilangnya ghirah dalam hati. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan dikatakan lagi sini sedikit lagi, fahada yadulluka ala annal asluddin ghirah, menunjukkan bahwa ghirah, semangat beragama, kecemburuan dalam agama, benci kepada kemaksiatan, itu merupakan awal pertama kali yang harus ada pada orang beragama. Ketika ini hilang, maka akan hilang banyak kebaikan. Allah musta'an. Sudah masuk waktu isya, kita akan sambung nanti ba'da isya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdi, subhanallah ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya al-mursalin, ala nabiyina wa habibina khatamul anbiya Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Para hadirin jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita adalah dosa akan memadamkan cahaya ghirah. Ghirah memang kalau secara bahasa diartikan kecemburuan. Yang diinginkan dengan kecemburuan di sini adalah kebencian kepada maksiat salah satunya. Sehingga orang yang melakukan dosa, dia tidak akan benci kepada maksiat. Kita akan bacakan di sini beberapa perkataan yang terakhir yang akan dibawakan oleh Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim, sebelumnya dibahas bahwa ketika di dalam jiwa seseorang ada perasaan ghirah, cemburu, membenci kepada kemaksiatan dan membenci kepada perbuatan dosa, itu adalah cemburu yang terpuji, apabila cemburu tadi diataskan dasar-dasar yang benar. Tapi ketika cemburu tadi tidak didasarkan dengan dasar-dasar yang benar, maka itu adalah cemburu yang tercela. Kata Ibnu Qayyim, walau lam yakun fi dzunubi wal ma'asi illa ana tujibu li sahibi dhidd hadhihi sifati tamna'uhu min ittisab biha lakafa biha uqubah. Kalau seandainya dosa dan maksiat itu tidak mengakibatkan kecuali satu akibat ini saja, yaitu hati sifat menjadi hilangnya ghirah, tentu sudah cukup alasan kenapa harus meninggalkan dosa. Kenapa, kata dia? Karena khutrah tangqalibu waswasah. Yang terpikir, terbetik, sekali terbetik, tangqalibu ila waswasah, akan terus menerus membisikkan. Seperti itu terkadang maksiat. Ketika di hati seorang sudah hilang ghirah, benci kepada maksiatan, maka akan terketuk sekali ketukan berpikir untuk melakukan maksiat. Karena kebencian tadi sudah hilang. Ketika di dalam dirinya ada kebencian kepada maksiatan, berarti ada hijab, ada tembok antara dia dan maksiat. Dia benci. Sekarang hijab tembok ini hilang karena banyak melakukan dosa, bahkan melemah. Ketika sudah melemah kebencian kepada maksiatan, apa yang terjadi? Khutrah tangqalib waswasah. Satu ketukan pikiran, berpikir maksiat, berpikir dosa. Watangqalib waswasah. Akhirnya bukan hanya sekali ketukan, terus waswas. Waswas akhirnya, tadinya cuma berpikir hanya sekadar lewat di kepala, coba saya lakukan ini. Sekali pikiran. Kenapa? Kenapa bisa pikiran itu masuk sekali ke kepala? Karena tidak ada benci dengan maksiat tadi, sehingga terbetik di kepala melakukan. Sekali terbetik, kata Ibnu Qayyim, bisa waswasah, terus membisikkan, membisikkan, membisikkan terus kemaksiatan tadi. Waswasah tasiru iradah. Jika terus waswas dibisikkan di telinga, dibisikkan di jiwa, tangqalibu ila iradah, berubah jadi keinginan. Orang kalau sekali dirayu, Pak, kadang-kadang enggak masuk. Besok datang lagi rayu lagi. Enggak ah. Besok datang lagi rayu lagi. Masa enggak mau? Mikir. Ah enggak ah, tapi masih mikir. Enggak ah. Awalnya enggak ada mikir. Kalau dikatakan maksiat, tidak. Dikatakan dosa, tidak. Tapi sekarang udah mikir. Iya apa enggak ya? Awal. Tapi lama kelamaan pengen deh nyobain. Yang was-was tadi, yang bisikan-bisikan tadi, berubah menjadi iradah, keinginan. Coba. Kata dia, wa iradatu qawwi tasiru azimah. Jika keinginan tadi terus, sekali ingin, dua kali ingin, tiga kali ingin, keinginan yang kuat menjadi tekad. Asalnya tadi apa? Cuman khutrah, cuman pikiran yang selintas. Summa tasiru fi'lan, ketika sudah menjadi tekad akan menjadi perbuatan. Summa tasiru sifatul lazima, jika perbuatan ini terus-menerus dilakukan, diulang-ulang, maka akan menjadi sifatun lazima, sifat yang melengket bagi dia. Wa hiya'atu tsabitah, dan menjadi bagian dari dirinya. Rasikhah, yang kokoh dari dirinya. Seperti itu dosa. Awalnya tadi, Pak, contoh saja. Contoh ya. Awalnya mungkin yang dianggap biasa lah sama orang. Belum merokok, benci ngeliat orang rokok. Ini orang merokok kok depan orang banyak sih, umpamanya. Akhirnya sekali-sekali berpikir, coba deh ngerokok. Ah, enggak. Coba deh, ah, enggak. Lama-lama berpikir, ah, cobain. Cobain. Cobain, berpikir, keinginan berubah menjadi tekad. Ah iya, beli. Begitu beli, pertama nyobain, gak suka. Kenapa? Pertama nyobain. Tapi besok nyobain lagi, gak suka, berubah menjadi kebiasaan. Sudah menjadi kebiasaan, terus menerus menjadi kebutuhan. Yang tadinya gak suka, malah menjadi kebutuhan. Kalau sudah menjadi kebutuhan, kata dia, sifatun lazimah, ini menjadi sifat yang terus ada pada dia. Wahina idin, kalau sudah menjadi kebutuhan dia, sudah menjadi tabiat dia, hina idin yata'adzaru khuruju min, ketika itulah susah dia untuk keluar dari perkara tadi. Maksiat seluruhnya seperti itu, apapun dia. Mau itu zina, mau itu khamar, mau itu mencuri, mau itu tidak jujur, sama. Awalnya keresahan di diri. Tidak mau. Tapi terus dibisikkan, akhirnya menjadi keinginan. Keinginan dibiarkan, menjadi perbuatan. Perbuatan dibiasakan, menjadi tabiat. Ketika sudah jadi tabiat, hina idinya ta'adzaru khuruj. Ketika itu dia enggak bisa lagi merubah dirinya. Kama yata'adzaru khuruju minas sifatu qa'ima bih, sebagaimana dia tidak bisa keluar dari sifat tabiat dia yang telah ada. Maka kalau ada orang bilang, ya, ketika dia maksiat, disuruh tinggalkan maksiat, dia bila katakan saya tidak bisa, sudah menjadi candu. Ketika candu sudah menjadi bagian dari hidupnya, kenapa? Beda orang yang maksiat itu baru nyoba-nyoba dengan maksiat sudah menjadi bagian hidupnya. Lepasnya susah, perlu terapi. Begitulah dosa, kata Ibnu Qayyim. Intinya bahwa kapan itu bisa masuk ke dalam diri, kapan keinginan maksiat bisa masuk ke dalam diri, ketika ghirah hilang. Apa itu ghirah? Kebencian kepada maksiat hilang. Ketika kebencian ke tadi hilang, akan terbetik di kepala. Kenapa kebencian tadi, ghirah tadi, cemburu tadi bisa hilang? Karena dikarenakan maksiat. Sedikit demi sedikit dosa itu akan menjadikan semangat dalam beribadah dan semangat atau membenci kemaksiatan hilang. Wa misalu ghirah fi qalb misalu quwwatul lati tadfa'u marad wa tuqawwimu. Maka kata dia, perumpamaan ghirah di dalam jiwa itu bagaikan kekuatannya bagaikan kekuatan yang ada, imunisasi yang ada pada tubuh. Wa tuqawwimu, dia akan membela tubuh. Fa idza dhahabatil quwwati wajada da'a mahalu qabilan. Jika imunisasi tadi kuat, maka tidak akan ada penyakit yang bisa masuk. Wa illam yajid dafi'an, jika di diri dia tidak ada imunisasi yang kuat, fatamakkan fakana halak, maka penyakit mudah masuk dan dia akan hancur. Wa mithalu wa mithalu siyasil jamus allati taqau biha an nafsihi wa waladihi fa idza kasura tama' fihi aduwwuhu. Seperti itulah juga sia-si jamus, yaitu kerbau yang menjaga anaknya. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ghirah, kecemburuan, semangat beribadah dan benci kepada maksiat terkadang itu dibutuhkan untuk imunisasi iman kita. Bukan kita belagak suci, benci pada maksiat, ah kamu belagak suci, bukan. Benci kepada maksiat itu adalah garis batas kita dengan kemaksiatan. Kalau kita sudah benci, berarti kita jauh dari dia. Tapi semakin kita tidak benci, maka semakin dekat dengan dia. Semakin dekat, apalagi sampai menganggap biasa, lama kelamaan kita bisa terseret. Maka itu para ulama terkadang melarang kita banyak melihat kemaksiatan. Kenapa? Karena sesuatu yang biasa terlihat akan hilang kebencian di diri. Ketika sudah kehilang kebencian di diri dengan kemaksiatan, akan kemaksiatan dianggap biasa. Ketika sudah dianggap biasa, maka akan mudah melakukan. Ketika melakukan tadi wayuzayyinu wayuhsinu, ketika sudah biasa melakukan, bahkan dianggap maksiat tadi indah dan baik. Terbalik, yang tadinya benci malah indah, yang tadinya harus dibenci malah disuka, yang tadinya harus dijauhi malah didekati. Ini yang dikatakan inqiasul qalb, yaitu hati yang terbalik. Allah musta'an. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita, menjaga iman kita dan menjaga ketakwaan kita, membentengi kita dari perbuatan-perbuatan maksiat dan menjadikan hati kita dapat melihat kebenaran sebuah kebenaran, kebatilan sebuah kebatilan, dan Allah menjadikan kita benci kepada maksiat dan mencintai amal saleh. Allah jadikan hati kita cinta kepada sunnah dan benci kepada sesuatu yang melanggar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah musta'an. Ini mungkin yang bisa kita bahas. Ada pertanyaan? Taqaddal, persilahkan. Ada beberapa pertanyaan, silahkan. Ya, tidak ada. Kita cukupkan, kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhana la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.